Mitra Bisnis menanggapi besarnya problem yang terjadi pasca diterapkannya demokratisasi dan liberalisasi di tanah air. Tokoh-tokoh nasional beberapa waktu lalu sempat melontarkan pandangan soal dihianatinya cita-cita para founding father oleh anak-anak bangsa sendiri. Padahal sebelumnya para pendiri bangsa telah memberikan arahan yang jelas serta matang tentang langkah-langkah untuk mencapai kemakmuran serta kesejahteraan bangsa seperti tertulis dalam Konstitusi Nasional sebelum diamandemen. Dan untuk membahas persoalan ini, inilah perbincangan Pas FM bersama Kwik Kianggi. Baik Pak Kwik, menurut Bapak apakah kondisi itu memang terjadi? Betul, sangat betul. Luar biasa, dikhianatinya luar biasa. Saya cenderung mengatakan bahwa sehatnya bukan main. Nah, kenapa begitu Pak Kwik? Karena demokratisasi yang mendadak, yang dipaksakan mesti begini, mesti begitu, gara-gara otak, spirit yang at any cost, demokrasi harus dipertahankan. Demokrasi apa? Demokrasi ngawur gitu kok, 50% plus 1 gitu. Lantas, apakah problem yang muncul sekarang murni dipicu oleh demokratisasi yang dipaksakan Pak Kwik? Oh tidak, sebelum itu kan sudah terjadi demoralisasi, korupsi sebetulnya yang paling merusakkan korupsi. Nah dengan korupsi yang mental itu sudah rusak, disokohin sudah rusak, muncul LSM yang mempropagandakan dibayar oleh asing. Ini situasinya, di DPR itu ada kamar-kamar, ada kantor-kantornya LSM Indonesia. Kerjanya itu tidak lain daripada menghadapkan bule kepada badan legislatif yang mendikte setiap kali ada RUU harus begini, harus begitu. Ya, saya tidak mau mengatakan bahwa badan legislatifnya nurut 100%, tapi ya, ada perusahaan-perusahaan yang diwakili bule langsung mendikte. Nah, badan legislatif itu mestinya kan langsung bentak, diusir, dibubarkan. Ya, tapi karena sopan, jadi ya dilayani dengan baik, itu kan lucu itu. Sudah sampai segitu jauhnya. Jadi, lagi-lagi asing ikut berperan merusak tatanan di negeri ini ya, Pak? Betul. Itu luar biasa kan, sudah sering saya buktikan dengan bukan kata-kata saya, dengan mengutip John Berger, John Perkins, dan Bradley Simpson, 3 buku itu aja, kutipan-kutipan bab-bab yang tentang Indonesia. Kayak gitu gilanya kan. Demikian Kwik Kianggi. Benny Rahmadi, Pas FM.